Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, baik, kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Aisar. Sekarang kita masuk ke halaman 54, daras 42. Masih tentang pembahasan mabtabi'i. Jadi mabtabi'i terjadi apabila ada alif sukun sebelumnya fathah, ataupun wawu sukun sebelumnya dhammah, juga ya sukun sebelumnya kasrah. Hanya saja dalam mushaf dengan rasm Utsman itu wawunya dibuang ataupun dhammahnya dibuang dari wawu, dari ya, dan dari alif. Ya, dibaca dua harokat pas, tidak kurang tidak lebih, ya, agar pas bisa caranya diangkat dengan sekali angkatan ataupun diayun, ya, satu kali ayunan. Baik, kita contohkan, kemudian silakan diikuti. U tu u mu nu du zu u utiya nudiya uhiya عوقب بورك تموت يقوم تصوم تكون يذوق جنوبها شحومها سهولها بيوتنا قطوفها غاوون آتوني طالوت قارون جالوت كالحون كالحون سامدون أوتينا نوحيها أوذينا. Ya, harus pas, ya, dilafazkan ataupun dibaca dua harokat, ya. Terus dijaga, ya, makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya yang telah kita lewatkan pembahasannya. Ya. Banyak di antara pembaca, ya, yang terkadang tidak perhatian dengan matobi'i, sehingga seringkali, ya, memanjangkan melebihi kadarnya. Membaca sirat, ada dua harokat, sirato, dibaca sirato alladzina, kelebihan. Harusnya pas dua harokatnya. Baik, kita lanjutkan. Fadzaqu wa bala wa qalu ma lana fajasu khilala fima kanu ذوقوا عذاب. Sama semuanya, matobi yang ada di sini dibaca dua harokat. Tabu wa aqamu wa lu'inu bima qalu wa qatalu wa qutilu وقاتلوا وقتلوا لا تقولوا راعنا ودرسوا ما فيه وأوذوا في سبيلي جاء جاهدوا وصبروا جاهدوا وصبروا قاموا كسالى دخلوا على يوسف كانوا يسارعون coba dibaca dari kanan satu baris satu baris ya ya dari bolehlah silakan milihlah ya dari Ujia boleh atau memilih atau lebih bagusnya bagaimana urut aja ya dari Ujia saja udah urut Ujia dari situ ya ya ya san terus ya ya terus ulangi yazuqu zu yazuqu terus lanjutkan setelahnya ya shu sanya kurang tafasinya kurang shu shu ya su ulangi ulang biasa saja su su tipis su ya terus ya ya lanjut ya ulangi kasih amat saya atuni terus ya ya ya ya ya ya ya lanjut terus ya ya lanjut membaca ya ya ya lanjut ya kurang keras tebal wa qatalu wa qutilu ya lanjut ulangi dihidupkan dulu ya harokat akhirnya dan sementara dihidupkan dibaca semua wadarasu ma fihi ya nah panjangan tuh jahadu janja lebih dari dua itu lanjut ulang terus ya ya ya terus ya ya ya terus ya terus takunu ya ya baik kita lanjutkan halaman berikutnya ya yaitu mad juga mad suilah sama juga ini dibaca dibaca dua harokat ya yaitu mad yang terjadi pada hak dhamir hak untuk muzakkar. Ya. Tandanya kalau enggak atau kalau bukan wawu kecil maka ia kecil. Ya. Bihi baca bihi lahu faaqamahu kitabahu azabuhu syarabuhu faamana lahu syakilatihi fi zinatihi رسوله بيمينه بشماله له ناصحون تفضلكم صدني له ناصحون له لحافظون به فؤادك به فؤادك فكفروا به أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه بشماله Kemudian di sini dibahas tentang tak marbutah. Ya, tak marbutah. Dia tak marbutah itu tak yang dibulat, marbutah itu yang diikat. Lawannya maftuhah, terbuka. Kalau marbutah diikat, bulat berarti. Sama dia dibaca ta apabila disambung bacaannya dengan yang setelahnya. Tapi kalau dihentikan maka dia dibaca dengan ha. Ya, untuk sementara kita anggap ya bacaannya disambung sehingga dibaca ta. Ya, sama ta ta ta semuanya. Faqirata fajarati jariyatu قنترة ناظرة لمزة غاشية رقبة هامدة سفرة ناصبة بررة جاثية والدتي عالية حامية ناصية قاضية. Ya, kemudian nun sukun. Nun sukun ketika dia nun apa yang disukun keluar di situ sifat gunnah dan tawasub. Ya, ada gunnahnya dan tawasub, ada aliran suaranya. Tidak berhenti seperti lan, ada alirannya, lan ada yang mengalir. Coba dibaca lan, man, an, min. Hanya saja tidak terlalu panjang, enggak min, enggak. Cukup sekedar sudah mengalir maka dihentikan. In, kun, idzan, akun, kaman, afamin, waliman lakin. Ya, kita kalau baca Al-Fatihah ya kita alirkan di situ nunnya, ada yang mengalir dari suara nun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ada yang mengalir, enggak berhenti, min berhenti enggak. Arrahmanirrahim juga sama mim, ada alirannya seperti nun. Ya, coba dibaca dari awal, kembali lagi satu-satu. Ya, dari atas. Ya. Ya. Bu azabuhu. A. Ya. Ya, hamzanya awas masih ada suara. Ya, dibersihkan dari bau ain hamzanya. Terus sya'a mato. La-nya pendek. Syakilatihi. Ya. Fi mat. Zi fi zinatihi. Zi. Fizi pakai Z, langi, ngalir. Fizi. Fizi natihi. Coba za, ngalir. Za. Zi mat. Zi natihi. Coba dilang fi. Ya PR, za-nya. Masih deket kerja ya. Ya, belum ngalir pakai za zi zu az ngalir. Nah, terus setelahnya ya ya nya pendek. Biyaminihi. Ya, ulang. Shinya pendek. Bishima. Ah, antum perlu banyak latihan. Ya, PR nanti visi nanti pertemuan berikutnya insyaallah ya. Cek. Ya, setelahnya. Terus. Ya. Terus. Ya. Jangan berhenti. Lanjut. Itu wawu tanda mad. Ya. Bi shi shi kurang. Ulangi utia. Ya, terus. Ya. Terus. Ya. Nanya tipis. Na, ya no, na. Ya, na dhirata. Lanjut. Ya, terus. Ya. Ya. Ya. Lanjut. Ja. Ayo baca. Jasiyatu. Sama ya. Jasi. Si. Nah. Ya. Kasih amas tanya. Aliyata. Terus tebal sebutnya nasiyati. Terus qadhi. Ya, tanya ke siapa sih ya. Qadhiyata. Ya, lanjut. Ya, apa sudah diwakili? Lanjut. Ya. Kun. Ya, mas terus. Ulai izan. Hari akun. Ya. Terus. Ya. Ya. Terus lanjut. Balik lagi ke atas. Gimana? Masih ada waktu enggak dari cetek? Habis ya? Masih? Lanjutkan. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Lanjut. Ya. Yang keras terus. Ya. Ya, lanjut. Terus? Ya. Ya, ulangi fu'a. Ya. Ya, terus? Ya. Ya, terus? Ya. Kasih hamas tanya. Faqirata angin dikit. Fajarati jariyatu ya lumazati ya. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah subhanallahi wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.